Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd, jamaah sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana biasanya kita akan lanjutkan ya pembahasan kita, kajian kita tentang masalah tauhid. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita masuk di bab kelima, ya, di halaman 33 tentang mendakwahkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Jadi seperti yang kemarin kita sampaikan, bab ini adalah menjelaskan tentang ya, kesempurnaan di antara bentuk kesempurnaan tauhid seseorang, dan ya, setelah orang itu memahami akan pentingnya, ya, pentingnya daripada tauhid ini, maka ya, secara ya, logika kita sudah bisa memahami itu akan mengantarkan seseorang kepada ya, amaliyah dakwah, yaitu bagaimana menyampaikan kebaikan ini. Ya, kalau kita sudah tahu ini adalah perkara yang sangat penting, hal yang sangat wajib ya untuk kita ketahui dan kita fahami bersama. Setelah kita memahaminya, tentu orang-orang yang dia mendakwahkan kalimat ini ataupun tentang ilmu ini, tentu ini menunjukkan sebuah kesempurnaan. Ya. Hal ini didasarkan kepada beberapa dalil yang dibahas ya. Yang pertama adalah dalam surat Yusuf ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani. Subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Ya. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, yaitu jalan mengajak orang kepada Allah di atas ilmu, ya. Jalannya saya dan orang-orang yang mengikutiku, ya Maha Suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya sekali-kali bukan termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemarin kita sudah jelaskan ya. Kemudian yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang Mu'adz bin Jabal ya. Pada saat beliau diutus ke Yaman, Nabi berpesan, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, ya. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Wa fi riwayatin ayy wahidullah. Ya. Wahai Mu'ad, engkau akan datang ya, ke sebuah kaum dari kaum ahlul kitab. Ya. Maka hendaklah yang pertama engkau ajarkan, dakwahkan kepada mereka adalah tentang syahadat la ilaha illallah. Ya, ini yang diajarkan. Dalam riwayat lain disebutkan, yang pertama engkau ajarkan adalah ayy wahidullah. Biar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, biar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama. Ya, jadi dari hadis ini kita melihat ya materi ya kurikulumnya Nabi ya pada saat berdakwah. Yang pertama bertauhid dulu, ya setelah bertauhid diwujudkan, maka setelah itu wa in ata'u kalidzalik, jika mereka sudah mentaatimu ya dalam perkara ketauhidan ini, maka fa'alimhum anallaha aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Ya, maka kabarkan kepada mereka ya bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu sehari semalam. Ya, jadi salat sehari semalam 5 waktu ya. Dan jika mereka sudah melaksanakan salat ini, maka ya fa'alimhum anallaha aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min ahniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Ya. Ajarkan juga kepada mereka tentang zakat. Zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fuqara. Jika ini sudah dilaksanakan, maka fa in kum ata'u lidzalik, maka fa iyyaka wa qaraima amwalihim. Ya, hendaklah engkau berhati-hati tidak mengambil harta-harta yang paling mereka cintai, yang paling mereka senangi. Jadi tidak boleh mengambil harta yang paling mereka cintai. Kemudian wattaqi da'watal madlum, ya hati-hati pula terhadap doanya orang-orang yang berbuat ataupun dizalimi. Hati-hati. Maksudnya jangan sampai berlaku zalim, jangan sampai mendzalimi orang. Karena orang yang didolimi itu doanya mustajab. Ya, Nabi berkata, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Tidak ada pembatas antara doanya orang yang didolimi dengan Allah. Jadi kalau orang dolimi kok berdoa, maka doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maka ini hati-hati, jangan sampai kita didoakan keburukan karena kita berbuat dolim, ya. Kemudian orang yang kita dolimi tidak terima sehingga dia mendoakan keburukan. Maka doa keburukan orang yang didolimi ini adalah mustajab. Kenapa ini kita katakan doa keburukan? Karena ini yang otomatis. Namanya orang didolimi biasanya jarang yang mendoakan kebaikan, kecuali orang-orang yang lurus dan bertakwa seperti Nabi, kan gitu ya. Tapi secara umum memang pada saat orang itu didolimi kebanyakan mendoakannya keburukan. Ya. Nah ini yang hadis ini menjelaskan tentang bagaimana yang harus diajarkan dulu kepada masyarakat. Ya, ketauhidan. Setelah ketauhidan ini diwujudkan, setelah itu sholat, setelah sholat zakat. Ya. Nah ini apa pesan-pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Ya. Kemudian hadis yang ketiga adalah hadis tentang ya Nabi akan memberikan bendera perang kepada orang yang dicintai Allah dan Rasulnya, dan orang tersebut juga cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Yang dimaksud di sini adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Pada saat Ali bin Abi Thalib diberikan bendera ini, kemudian Nabi berpesan kepadanya, majulah dengan tenang, ya, majulah dengan tenang. Kemudian summatuhum ilal Islam. Ya. Ajar atau ajak mereka kepada Islam. Nah, maka kalau dari perintah ini kita melihat bagaimana Nabi berpesan kepada Ali agar mengajak orang itu kepada Islam. Maksudnya adalah dakwah, ya, adalah dakwah bagaimana orang itu kembali kepada Islam. Bahkan sampai Nabi SAW mengiming-imingi Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan liyah diaka bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Ya. Jika ada satu orang saja yang dia mendapatkan petunjuk, ya, dia masuk Islam lewat tanganmu, itu adalah lebih baik dari unta merah. Ya. Kalau kita perhatikan dalam hadis ini juga sangat penting. Jadi kalau ada orang itu mendapatkan hidayah, maka sesungguhnya dia mendapatkan hidayah ataupun nikmat yang sangat besar. Ya, nikmat yang sangat sangat besar. Ya. Nabi mengkiaskan, menganalogikan, menyetarakan dengan unta merah itu memang karena pada zaman tersebut unta merahlah menjadi harta yang paling besar ataupun harta yang paling dicintai oleh orang. Ya. Maka di sini kalau seseorang itu sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh dia mendapatkan nikmat yang sangat sangat besar. Di sini pula menunjukkan tentang betapa berharganya nikmat hidayah dari Allah. Ya. Begitu juga karena nikmat hidayah ini begitu besar, maka orang-orang yang bisa mengajak kepada hidayah dan orang-orang itu mengikuti, maka dia juga mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Ya, barang siapa mengajak menunjukkan kepada sebuah kebaikan, ya, kebaikan-kebaikan dalam Islam, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Ya, ini dimotivasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka dalam bab ini yang menunjukkan pentingnya kita berdakwah kepada tauhid, ya, penulis menyebutkan ada 30 faedah, ya, intisari, ya, daripada pembahasan kita. Yang pertama adalah berdakwah adalah jalan hidup orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Ya, ini Bapak Ibu jamaah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus menjadi PR kita bersama. Ya. Ini hal yang sangat penting. Ya, pada saat Allah mengatakan kul hadhihi sabili, katakanlah ini jalanku, yaitu jalan kepada dakwah. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana dakwah itu menjadi cita-cita terbesar kita. Saya kira ini bukan perkara ringan. Ya. Ibnu Qayyim beliau mengatakan hakikat umat Nabi yang sebenarnya adalah orang yang berdakwah. Ya, jadi hakikat pengikut Nabi yang sebenarnya adalah orang-orang yang berdakwah. Ya, maka secara tidak tersurat juga, secara tersirat juga, orang yang tidak berdakwah, maka bisa dikatakan mereka bukan pengikut Nabi yang sebenarnya. Ya, karena hadihi sabili, ini adalah jalanku, dan kalau kita lihat jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu siang malam adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini sebuah cita-cita seorang mukmin, cita-cita yang paling tinggi, dan inilah hakikat kehidupan yang sebenarnya seorang yang beriman yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah betul-betul meleburkan dirinya, menjadikan dirinya bagian dari orang-orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana seluruh orang muslim ini masuk dalam gerbong, yaitu namanya gerbong dakwah. Ya, yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau cita-cita kita belum menjadi seorang dai, maka saya katakan ini perlu diluruskan. Ya, ini perlu diluruskan. Ini harus direnungkan ya, bagaimana kita harus merenungi betul-betul sampai menanamkan keyakinan di dalam diri kita bahwa jalan hidup seorang mukmin adalah berdakwah. Ya. Tentu kita tidak membatasi dakwah kepada bidang ataupun dalam bentuk tertentu, tetapi intinya adalah dakwah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kita mengajak manusia ini betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak ada pahala yang lebih besar ya selain ya seseorang itu ya mengajarkan ya mengajarkan tentang kalimat tauhid ini. Ya karena apa? Ini adalah pahala yang utama pula yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Karena apa? Karena mereka menegakkan kalimat tauhid ini. Ya. Maka ini menjadi hal yang sangat penting. Kemudian yang kedua adalah peringatan untuk ikhlas ya. Karena kebanyakan orang kalau mengajak orang lain ya mengajak kebenaran kepada orang lain justru mengajak kepada kepentingan pribadi diri sendiri. Ini ya. Jadi dalam ayat disebutkan qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Ya, Allah sudah tegaskan namanya jalan dakwah adalah jalan dakwah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun alasannya kalau dakwah itu adalah mengajak kepada selain Allah, ya baik itu pribadi, kelompok, jamaah ataupun apapun, itu semua adalah tidak bisa dibenarkan. Ya. Tidak bisa dibenarkan karena itu telah keluar dari manhaj para nabi. Ya. Dakwah itu adalah lillahi taala, yaitu mengajak semua orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak usah berpikir nanti akan terjadi bagaimana-bagaimana, itu adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Kalau perintah Allah itu kita jalankan, Allah lah yang akan ya berikan hasilnya. Ya. Kita harus betul-betul yakin seperti itu, ya. Pada saat Nabi Ibrahim disuruh menyembelih putranya Ismail, beliau tidak pernah bertanya, lalu bagaimana nanti kalau mati? Ya, tidak pernah. Ya, Nabi Musa pada saat diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke dalam lautan ya, dipukulkan ke lautan, tidak pernah bertanya, nanti bagaimana ini akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Ya. Begitu juga ya, pada saat Nabi diperintahkan tidak pernah bertanya, nanti hasilnya seperti apa? Ya, karena hasilnya tidak ada yang tahu kecuali Allah yang akan menunjukkan. Ya. Begitu juga pada saat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan ini yang harus kita lakukan, maka kita tidak usah dipusingkan dalam masalah hasil. Karena hasil yang Allah berikan adalah hasil yang paling baik, hasil yang paling bermanfaat untuk orang-orang yang menjalankan perintah tersebut. Karena memang tidak semua ajaran agama ini bisa dilogika, ya. Tidak bisa langsung kalau begini nanti hasilnya begini, kalau A jadinya A plus ataupun A minus, semua kita tidak tahu. Ya, semua adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah mengerti betul ya dan yakin akan materi yang didakwahkan adalah suatu kewajiban. Ini tanggung jawab kita bersama. Ya, bagaimana kita menyampaikan sebuah kebenaran itu adalah sebuah kebenaran yang betul-betul kita sudah tahu kebenarannya. Ya, ini adalah betul. Ya, salat misalkan kita diperintahkan untuk salat 5 waktu sehari semalam, ya ini sudah benar, kita sudah tahu dalilnya, ya ini cukup kita ajarkan. Apapun yang sudah kita tahu akan kebenaran dalam agama ini, maka cukup ya itu menjadi ya nisab dalam dakwah. Ya, jadi kalau kita sudah tahu, misalkan sekarang sudah tahu ini rokok dilarang dalam Islam, ya kita dakwahkan. Ya, ada orang merokok, orang tua, keluarga tidak usah merokok, ya karena merokok itu diharamkan dalam Islam. Misalkan seperti itu. Jadi tidak usah apa kita mendakwahkan sesuatu yang kadang itu kita belum fahami, kemudian juga kadang itu masih jauh dari dari realita kenyataan yang ada, ya, misalkan. Karena apa? Nanti akan menimbulkan kesan kalau agama itu susah, agama itu tidak aplikatif, gitu. Ya. Jadi apa yang kita sudah tahu saja, maka kita sampaikan akan kebenaran tersebut. Dan salah satu hal yang sangat penting di dalam dunia dakwah adalah kalau yang kita sampaikan itu benar, kita tidak akan pernah malu, kita tidak akan pernah ragu-ragu, kita tidak akan pernah minder. Kenapa? Yang kita sampaikan itu benar. Ya. Kita tidak usah berpikir siapa yang akan mendengarkan pengajian saya. Ya. Jangan-jangan orangnya lebih pintar-pintar, mereka lebih mumpuni. Itu tidak penting bagi kita. Yang paling penting adalah yang kita sampaikan itu benar. Ya. Maka Allah mengatakan fadzakir, ya, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, berikan peringatan saja. Tidak ada ketentuannya peringatan yang harus belum diketahui oleh orang. Bukan itu. Ya. Banyak peringatan kebenaran yang harus diingatkan kepada umat. Ya. Karena semua itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka kalau kita sudah tahu ini kebenaran, ya, ini dari Al-Quran, ini dari Sunnah, ini dari Islam, maka sampaikan, tidak usah kita berpikir siapa yang akan mendengarkan. Mau diterima atau tidak, kita sampaikan kebenaran tersebut. Ya. Dan kadang kenapa orang itu cenderung minder, cenderung ragu-ragu, cenderung tidak vokal di dalam menyampaikan kebenaran? Ya, salah satu indikasinya karena memang kadang belum yakin akan kebenaran tersebut. Ya. Tapi kalau kita sudah yakin betul-betul ini sebuah kebenaran, maka ini kita harus sampaikan. Ya. Dan kita yakin pula setiap kebenaran pasti bermanfaat. Ya. Kenapa di sinilah kenapa Allah mengatakan harus ala basirah, itu harus didasari atas ilmu pengetahuan di situ. Kemudian yang keempat adalah di antara pertanda baiknya tauhid seseorang adalah mensucikan Allah dari kejelekan. Jadi subhanallah, fa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Subhanallah ini adalah artinya maha suci Allah Subhanahu wa taala. Maha suci dari setiap hal-hal yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak layak? Contohnya adalah kesyirikan. Syirik ini tidak layak sama sekali untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh siapapun, Allah maha kaya. Allah mau melakukan apapun tidak butuh bantuan manusia. Ya. Maka kalau ada orang yang menjadikan tandingan untuk Allah, sekutu bagi Allah, ini adalah hal yang paling tidak layak. Ya. Maka kalau ada hal seperti ini, ya kita hanya ya mengucapkan tasbih subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka begitu, jadi kalau kita mendengar, melihat sesuatu yang itu mengurangi ataupun merusak, ya, bukan merusak, itu tidak, ya, tidak sepadan, ya, dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu tidak sepadan dengan kesucian Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita ucapkan adalah Subhanallah. Ya. Misalkan tadi, misalkan kita lihat kesirikan-kesirikan yang terjadi, misalkan di masyarakat, ya, sekarang ini di bulan Syura. Ya, nanti banyak, ya, kita mendengar berita ada yang memandikan senjata keris, tombak, ya, macam-macam, ada yang harus sedekah laut, ya. Maka dalam menyaksikan seperti ini yang kita ucapkan adalah subhanallah, jadi maha suci Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan semua perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat tidak layak dilakukan oleh hamba-hamba ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, di antara bentuk kejelekan syirik adalah merupakan suatu bentuk penghinaan kepada Allah. Ya, jadi betul-betul penghinaan kepada Allah. Sampai ada orang kagum sekali melihat misalkan ada sebuah benda keris misalkan, wah, dia bisa bergerak-gerak. Ya, kemudian karena keris itu bisa bergerak-gerak, kemudian orang itu kagum. Ya, kagum kadang juga ya sampai mau beli berapapun. Ya. Mau melakukan ritual apapun yang penting memiliki benda tersebut. Ini kan keterlaluan. Dia tidak pernah melihat kalau Allah itu menggerakkan matahari yang besarnya matahari jauh-jauh dari besarnya bumi ini. Tidak bisa melihat itu apakah. Ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat, ya, pada saat Allah itu punya petir yang begitu keras, yang begitu dahsyat, mengenai apapun bisa hancur. Ya. Ya. Kalau cuman orang melihat keris kok bergerak, ini sudah kagum, ini sudah apa menjadikan dia musyrik, ini kan keterlaluan, ya. Allah itu adalah Aziz, ya, Dzul Quwwatil Matin, Allah adalah Al-Qawi, Allah itu adalah maha kuat, ya. Dan ini kekuatan Allah Subhanahu wa taala kita saksikan dalam dalam jagat raya ini, ya. Maka kalau ada orang-orang yang mensyukurkan Allah dengan benda-benda yang memiliki kekuatan ini adalah, ya, kita ucapkan subhanallah. Jadi ini orang-orang yang betul-betul memang tertutup, ya, matanya dan juga hatinya, ya, tidak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang seterusnya, jamaah sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala, di yang poin yang keenam, ya, termasuk perkara yang sangat urgen, ya, dalam adalah seorang muslim harus menjauhi orang-orang musyrik agar dirinya tidak jadi seperti mereka walaupun dirinya belum berbuat kesyirikan tersebut. Nah, ini jadi seperti perkataan Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya, beliau mengatakan inni bara'u minkum wa mimma ta'budun, saya berlepas diri dari kalian, dari bapaknya berlepas diri dan dari apa-apa yang kalian ibadahi. Ya. Maka seorang muslim itu harus berlepas diri dari orang yang melakukan kesyirikan dan juga perbuatannya. Misalkan kita yang sudah tahu ketauhidan itulah hukumnya haram. Kita datang misalkan ikut di malam nanti 10 suro misalkan. Kita menyaksikan di sana. Itu haram hukumnya. Ya. Kemarin kita juga contohkan misalkan saya ada jamaah yang kerjanya di Prambanan. Ya. Kerjanya sebagai guide di situ yang menjelaskan tentang berbagai ritual yang ada di Candi Prambanan, kemudian juga tentang dewa-dewa yang ada di situ. Dia tanya ke saya, ini boleh enggak saya kerja di situ? Haram itu. Ya. Itu haram hukumnya. Kenapa? Kita harus berlepas diri dari orang yang melakukannya juga seluruh perbuatannya. Ya. Walaupun kita tidak melakukannya itu. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang menyadari tentang bahaya takutnya seseorang itu harus kepada perbuatan syirik. Ya. Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang mengancam pelaku kesyirikan, semua adalah ayat-ayat ditujukan kepada Nabi dan Rasul. Ya. Disebutkan, Kul uhiya ilaika, ya, katakanlah, dan saya wahyukan kepadamu, siapa? Kepada Nabi SAW. La in asyrakta layahbatonna amaluk. Jika engkau sekali-kali musyrik, maka saya hapuskan seluruh amalanmu. Ini firman Allah kepada siapa? Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, Nabi sebagai makhluk yang paling dicintai oleh Allah, ya, dia adalah Ashraful Amyai wal Mursalin, pemimpinnya Nabi dan Rasul, kekasih Allah. Ya, Allah sampai mengatakan, jika engkau mensekutukan Allah, mensekutukanku, maka saya hapuskan seluruh amalannya. Itu Nabi. Kita lihat ayat-ayat yang mengancam seperti ini adalah ditujukan kepada para Nabi. Apalagi, seandainya kesyirikan ini dilakukan kita yang, ya, bukan apa-apanya, ya, dalam artian kita sebagai umatnya dan kita tidak memiliki kedudukan lebih mulia dari para nabi tersebut. Ya. Maka di sini di antara yang harus tertanam di dalam kita ketakutan kita kepada perbuatan syirik, maka kita harus betul-betul menjaga diri. Jangan mendekati perbuatan tersebut, juga jangan bergaul dengan orang-orang tersebut. Ya, sampai Nabi katakan, ya, man ata'arofan, ya, jika ada orang datang kepada dukun paranormal, orang sepintar kan itu, datang saja maka lam tuqballahu salatu arba'ina yaman, tidak diterima salatnya 40 hari. Enggak boleh mendekati saja, enggak boleh. Namanya datang ke dukun kan enggak mungkin berteman setiap hari kan. Engkau datang saja, ya, kepada dukun ini maka salatmu saja tidak diterima 40 hari. Kalau sampai bertanya dan membenarkan, man ata'arofan aw kahinan fa sadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Jika engkau datang kepada dukun paranormal, ya, ataupun yang sejenisnya dan engkau membenarkan ucapan mereka, maka engkau telah kufur keluar dari Islam. Jadi mendekat saja enggak boleh, mendekat saja enggak boleh. Karena apa? Karena beratnya perbuatan ini. Jadi termasuk perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus seperti Ibrahim alaihissalam. Ya, kita harus berlepas diri, tidak boleh dekat dengan orang tersebut dan juga perbuatannya. Bolehnya kita datang kepada mereka adalah untuk menyadarkan, ya, untuk memberikan peringatan-peringatan seperti ini agar mereka kembali, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh adalah tauhid adalah kewajiban yang pertama. Ya, kalau kita lihat di dalam hadis, ya Mu'ad, yang pertama engkau dakwakan adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Ya. maka ini menunjukkan tauhid adalah yang pertama. Ya. Maka pada saat ada seorang sahabat, ya, yang dia izin kepada Nabi Sallam, wahai Rasulullah, ya, saya akan bersyahadat, saya akan masuk Islam setelah saya berjihad, saya ikut berperang bersamamu. Nabi mengatakan tidak boleh, bersyahadat dulu baru ikut perang. Ya. Maka orang ini bersyahadat, ya, ketauhidan ini, kemudian orang itu berperang dan dia meninggal di situ. Ya, maka para sahabat protes pada saat Nabi mengatakan bahwasanya dia adalah amila qalilan wa ujra katsiran. Ya, dalam riwayat orang ini amalannya kecil tetapi pahalanya sangat besar. Sahabat lain pada protes, ya Rasulullah, dia belum sholat, belum zakat, belum apa-apa. Tapi begitulah, dia itu terjaga ketauhidannya. Ya. Ketauhidannya sudah benar, walaupun dia amalan-amalan lain belum dilakukan, maka ujira katsiran ataupun kabira, dia adalah diberikan pahala yang sangat sangat besar di situ. Ya, maka di sini yang harus kita jaga di dalam diri kita adalah masalah ketauhidan ini yang paling utama. Kemudian yang kedelapan, tauhid adalah materi dakwah yang pertama sebelum menginjak permasalahan yang lainnya. Ya. Kalau ketauhidan seseorang itu sudah benar, yang lainnya mudah benar. Ya, mudah benar. Kenapa kadang orang itu susah sekali diajarin macam-macam dalam agama ini? Karena hatinya itu masih terikat dengan banyak hal. Ya. Hatinya masih tergantung dengan banyak perkara. Sehingga apa? Susah diajak orang ini betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu sudah betul-betul hatinya lillahi taala, ya tidak digantungkan kepada selainnya, maka mudah. Kenapa? Karena Allah sudah menempati hatinya. Kalau kecintaan seseorang itu sudah kepada Allah benar, orang itu tergantung kepada Allah benar, kan namanya ibadah ini kan semuanya hanya kepada Allah. Maka pasti akan lebih mudah. Orang diajak sholat mudah. Orang diajak zakat mudah insya Allah. Orang diajak apapun kebaikan insya Allah mudah. Kenapa? Karena di dalam hatinya sudah tertanam ketauhidan. Orang zaman sekarang kalau melihat kita ceritakan tentang Nabi, para sahabat, ya, kita lihat para sahabat bagaimana pengorbanan, kesungguhan mereka dalam ibadah, kita akan mengatakan, wah kok luar biasa. Kayaknya gak mungkin zaman sekarang. Itu memang gak mungkin selama memang ketauhidan yang kita miliki tidak seperti ketauhidan mereka. Itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tetapi seandainya ketauhidan seseorang itu benar, maka tidak ada yang menghalangi bahwasanya kita juga mampu melakukan amalan-amalan yang pernah mungkin dilakukan oleh para sahabat. Ya, walaupun dari sisi kualitas berbeda, tapi kita mampu. Kenapa? Karena ajaran ini sama. Allah yang kita sembah itu sama. Allah yang disembah oleh para sahabat dengan Allah yang kita sembah itu sama. Ajarannya sama, ibadahnya sama. Kenapa kita tidak mampu melakukan itu? Salah satunya adalah tadi, hati seseorang itu belum betul-betul dia lillahi taala, ya, belum sama sekali orang itu mampu mewujudkan ketauhidan di dalam dirinya. Kemudian yang kesembilan, makna mentauhidkan Allah itu sama dengan makna la ilaha illallah. Jadi mentauhidkan Allah artinya adalah mewujudkan, merealisasikan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah, tidak ada sesembahan satupun yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Ini selalu kita harus ingat. Jadi pada saat kita mengucapkan la ilaha illallah, harusnya kita itu kalau masih hati kita bercabang-cabang, kita harusnya nangis itu, ya. Kita harusnya malu kepada Allah. Kita sudah mengucapkan la ilaha illallah kok hati kita masih bercabang. Kita masih takut kepada selain Allah, kita masih berharap kepada selain Allah, kita masih tawakal kepada selain Allah, kita masih mencintai segala sesuatu yang kadang mengalahkan kecintaan kita kepada Allah, kita harus malu itu. Karena kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah betul-betul, ya, dia sudah mengatakan tidak ada satupun yang saya ibadai, tidak ada satupun yang saya cintai, tidak ada satupun yang saya takuti, tidak ada satupun tempat saya bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Maka di sinilah kenapa syahadat itu intinya adalah mewujudkan ketauhidan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ke-10, seseorang terkadang termasuk ahli kitab, ya, akan tetapi dia tidak mengetahui makna la ilallah, ya, atau dia mengetahui makna kalimat tersebut akan tetapi tidak mengamalkannya. Ya. Nabi mengatakan innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, engkau akan datang kepada penduduk kaum ahlul kitab. Mereka dikatakan sebagai ahlul kitab karena apa? Karena ya mereka sebagai orang-orang yang selalu berpegang kepada kitab tersebut. Ya. Kita kan malu kalau kita dikatakan, "Wah, si fulan itu ahlul Quran." Kita misalkan dikatakan Abu Ayyub itu ahlul Quran, kan malu kita. Kan? Saya malu gitu kan. Kenapa? Ya dikatakan ahlul Quran itu harus pertama jelas orang yang mumpuni di dalam Al-Quran, mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, kan begitu. Baru orang dikatakan ahlul Quran. Orang dikatakan ahlul kiraat, ya karena dia memang menguasai kiraat. Orang dikatakan ahlul ilmi, karena dia menguasai ilmu. Nah, Nabi mengatakan, engkau akan datang kepada orang ahlul kitab, karena orang-orang tersebut betul-betul memang ahlul kitab. Kan tidak mungkin kita, kok ahlul kitab begitu? Kita tidak mungkin seperti itu. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang sudah mengatakan mereka adalah ahlul kitab. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul menguasai kitab tersebut. Tetapi apa? Belum tentu yang seperti ini memahami la ilaha illallah. Apalagi kita. Apalagi kita di sini. Ya, maka di sini. Jadi penting sekali dan perlu sekali bagaimana kita terus ya, belajar dan terus belajar bagaimana mewujudkan ketauhidan di dalam diri kita. Kemudian yang ke-11, ya, perlu diperhatikan metode pengajaran secara berjenjang. Jadi namanya belajar itu kita semua sepaham, namanya belajar itu perlu materi yang bertahap. Ya. Memang saya sangat sarankan kalau ikut pengajian itu jangan bolong-bolong. Jadi kalau masalah tauhid ini pas bab tentang khauf minasyirik, ya bab yang menjelaskan takutnya kepada perbuatan syirik enggak pernah datang. Yang datang cuma fadlut tauhid, ya. Yang datang pas materi tentang keutamaan tauhid. Kan beda, ya. Kalau ilmunya yang masuk cuma keutamaan tauhid, orang itu senang. Ah, yang penting tauhid saya terjaga, ya maka akan selamat insyaallah. Lah, bab yang menjelaskan tentang bahayanya kesyirikan dia tidak datang, maka ini juga bermasalah. Ya. Karena apa? Karena keilmuannya tidak sempurna di situ. Ya, maka di situ juga pembelajaran secara bertahap, ya dengan apa tahapan-tahapan keilmuan yang bagus, maka itu akan menghasilkan keilmuan, ya pemahaman yang bagus dan amal yang bagus pula. Maka tidak bisa. Namanya orang belajar pasti ya secara logika kita saksikan namanya orang belajar dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 terus ya sampai kepada sebuah keilmuan yang semakin rumit, semakin tinggi di situ. Kemudian yang seterusnya yang ke-12 adalah memulai sesuatu perkara dari yang paling penting, kemudian penting dan seterusnya. Nah, jadi Islam itu mengajarkan manajemen. Ya. Mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus didahulukan, mana yang boleh dinomorduakan dan ditunda. Maka orang yang paling pandai mengamalkan manajemen dalam Islam adalah orang yang Islamnya bagus. Islamnya bagus. Jadi kita tidak usah disibukkan dengan saya agendanya banyak, kegiatan saya banyak, hari-hari ini saya banyak kegiatan. Enggak, semua orang banyak kegiatan, banyak hal yang paling penting, banyak hal yang mendesak. Tapi kita sebagai seorang Muslim adalah kita harus mampu bagaimana memanage ini. Urusan kita sangat banyak, ya. Urusan kita sangat banyak, baik urusan pribadi ataupun urusan bersama orang lain di situ. Tapi Islam sudah mengajarkan kepada kita bagaimana yang sangat banyak itu harus kita punya prioritas, skala prioritas mana yang harus didahulukan, kan begitu? Ya. Maka mungkin kadang kekacauan-kekacauan yang kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari karena memang kita sendiri yang salah. Kadang kita sendiri yang harusnya didahulukan ini dinomorduakan, kan seperti itu. Ya. Islam itu betul-betul mengajarkan bagaimana kita disiplin dan kita punya skala prioritas dalam setiap aktivitas kita. Kemudian yang ke-13 adalah salah satu orang yang berhak menerima zakat yaitu adalah kaum fakir ya, fuqara. Ya, maksudnya adalah zakat fitrah. Ya, ataupun zakat mal ada 8 golongan. Kemudian yang ke-14, upaya orang yang memiliki ilmu untuk menjelaskan sesuatu yang masih diragukan oleh orang yang sedang belajar. Jadi namanya mengajari itu target utamanya adalah keilmuannya tersampaikan dengan baik. Ya. Jadi bukan sekedar disampaikan, tapi betul-betul itu harus bisa dipahami dengan benar. Dan Nabi itu seringnya beliau adalah berbicara mengulangi pembicaraan itu 3 kali. Jadi diulang 3 kali. Padahal para sahabat itu pintar, sahabat itu pandai. Tapi Nabi itu sering mengulangi ucapan beliau itu sampai 3 kali. Ya, karena apa? Karena beliau ingin bahwasanya apa yang beliau disampaikan itu betul-betul dipahami dengan benar. Kemudian yang ke-15 adalah dilarangnya mengambil harta yang paling berharga untuk zakat. Jadi zakat itu tidak ada, dalam zakat itu diambil dari harta yang paling dicintai, itu tidak ada. Ya, berbeda kalau dengan sedekah. Ya, kalau sedekah infak itu boleh. Ya, bahkan kita boleh motivasi bahwasanya lan tanal birra ya hatta tunfiqu ma tuhibbun, kan ya. Jadi kalian tidak akan mencapai kesempurnaan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Ya, kalau yang sifatnya tatawu sunnah, ini dianjurkan untuk yang. Tapi kalau yang secara wajib seperti zakat itu adalah ada ketentuannya. Dan kalau kita lihat di dalam masalah zakat, tidak ada zakat diambil dari harta yang paling dicintai. Maka kalau orang itu bisa memberikan infak dari harta yang paling dicintai, maka dia adalah orang-orang yang mencapai kebaikan yang paling tinggi di situ. Kemudian yang terakhir, ya karena ini sudah masuk adzan, hendaklah kita berhati-hati dari doa orang-orang yang teraniaya. Jadi termasuk juga mungkin orang teraniaya bukan hanya orang lain, bukan saya, tapi mungkin juga anggota keluarga kita. Ya mungkin kita berlaku zalim, kita apa merugikan, ya maka kita kalau memang terpaksa ya ataupun sudah terjadi melakukan hal tersebut, ya maka kita ya mohon maaf, ya kita sampaikan maaf kita, ya, dan jangan sampai orang-orang yang teraniaya tersebut mendoakan keburukan kepada kita. Ya kalau keburukan itu didoakan kemudian kita langsung dapatkan di dunia, ini mending, ya mendingan. Misalnya kita zalim didoakan suruh celaka misalkan, kan? Namanya orang didolimi kan doanya asal keluar kan gitu. Ya kalau itu celaka di dunia masih mendingan. Tapi kalau misalkan doanya itu celakanya di akhirat, nantilah ini yang paling mengerikan di situ. Maka di sinilah perlu ya, kita berhati-hati dari doa orang-orang yang teraniaya ataupun terdolimi di situ. Mungkin itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya Allah kita akan teruskan pembahasan kita di waktu yang akan datang. Mungkin masih ada waktu 1 menit. Kalau ada yang perlu ditanyakan kira-kira, silakan. Iya, ada pertanyaan, apakah misalkan sebagian kita yang bukan ustadz ataupun tidak mampu seperti ustadz, ya, apakah kita juga bisa masuk dalam orang-orang yang berdakwah? Tentu bisa, ya. Ya. Saya dulu ada seorang syekh yang datang ke sini, ya, dia cerita ke kita ada seorang yang orang itu dia cacat dan dakwah dia cuma di pom bensin saja. Ya, di pom bensin saja. Kemudian pada setiap orang yang pengunjung, ya, pengunjung yang datang di bensin tersebut, ini di Arab Saudi ya, bukan di kita. Dia cuma mengatakan kepada orang yang datang, ya, dia cuma mengatakan Islam yes gitu. Dia cuma mengatakan Islam yes. Terus gitu aja. Akhirnya dengan ucapan ini ada orang yang akhirnya dia masuk Islam, ya, masuk Islam. Ya. Dari dakwah cuma mengatakan Islam yes gitu. Jadi banyak sekali ya, banyak sekali. Intinya apa? Nabi mengatakan mandala ala khairin, barang siapa yang mengajakkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan tersebut. Ya. Misalkan di dalam perang Tabuk ini kan ada orang yang datang kepada Nabi malu-malu ya. Kenapa? Karena bayangkan para sahabat itu menginfakkan banyak sekali ya, seperti kemarin Utsman itu menginfakkan 1.000 ya, unta dan kudanya itu 1.000 ya, belum emasnya, belum lainnya. Ada seorang yang datang malu-malu kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, saya cuma bisa memberikan ini. Dia apa? Memberikan kurma setengah, ya setengah sok ya, kalau kita itu sekilo lebih, ya sekitar sekilo seperempat itu. Dia itu mendapatkan itu karena semalaman dia bekerja di tukang di kebun kurmanya orang Yahudi. Dia kerja apa? Nimba air untuk nyirami kurmanya orang Yahudi. Setelah dapat upah ini, kemudian sebagian diberikan kepada keluarganya, sebagian diberikan kepada Nabi. Ya, bayangkan, jadi seperti ini saja mereka lakukan, ya, sebagai upaya apa? Agar kita termasuk orang-orang yang punya andil dalam dakwah dan perjuangan di situ. Ya, maka apapun kebaikan yang itu adalah kebaikan untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebuah kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai Nabi mengatakan la tahqirun minal ma'ruf syai'an, ya. Jangan sekali-kali engkau meremehkan perkara walaupun kecil. Ya, sampai Nabi mengatakan walaupun engkau tersenyum dengan saudaramu. Karena senyum kita kepada saudara kita ini adalah bagian dari dakwah Islam. Ya, ini adalah bagian dari dakwah Islam. Kan tidak perlu ilmu, ya, tidak usah ini hadis riwayat ini, kemudian setelah itu baru senyum, kan nggak bisa. Cukup dengan senyum ini adalah, senyum ini adalah bagian dari dakwah Islam. Jadi semua kita insya Allah bisa termasuk daripada orang-orang yang ikut dalam dakwah di jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.